Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ke-21 dari silsilah belajar tauhid adalah tentang cinta kepada Allah. Mencintai Allah merupakan ibadah yang agung. Cinta yang merupakan ibadah ini mengharuskan seorang muslim merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengagungkan Allah yang akhirnya akan membawa seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Inilah cinta yang merupakan ibadah. Barang siapa yang menyerahkan cinta seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka cinta mereka kepada Allah jauh lebih besar. Adapun cinta yang merupakan tabiat manusia, seperti cinta keluarga, harta, pekerjaan, dan lain-lain, maka hal ini diperbolehkan selama tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Apabila seseorang mencintai perkara-perkara tersebut melebihi cintanya kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa besar. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ketika terjadi pertentangan antara dua kecintaan, maka di sini akan nampak siapa yang lebih dia cintai. Dan akan nampak siapa yang cintanya benar dan siapa yang cintanya hanya sebatas ucapan saja. Di antara cara untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan mentadaburi, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di alam semesta. Demikian pula dengan cara mengingat-ingat berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Itulah halaqah yang ke-21. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Roy. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.